من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali di pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Penting untuk sama-sama kita pelajari, sama-sama kita telaah, guna mengambil faedah-faedah ilmu yang telah dipaparkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah selaku pengarang dari kitab ini. Kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kata beliau, ar-rihlatu litolab, rihlah, rihlah itu melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu agama. Sering tuh kita dengarkan rihlah, ya, rihlah itu artinya perjalanan, ya. Rihlah litolab, perjalanan untuk menuntut ilmu agama. Kata beliau, man lam yakun ruhlata lan yakuna ruhala. Ya, ar-ruhlah kalau haknya disukun, ya, ruhlah itu artinya kathirun firrihlah, ya, kathirul rihlah fi talabil ilm, banyak melakukan rihlah, banyak melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Itu kalau haknya disukun, man lam yakun ruhlata. Apa artinya ruhlah tadi? Kathiru rihlah fi talabil ilmi, banyak melakukan perjalanan, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu agama. Lan yakuna ruhala, kalau haknya di fathah maka maknanya ay yurhal ilaihi tullabu liyatlubul ilma minhu. Katanya malam yakun ruhlata, barang siapa yang tidak banyak melakukan perjalanan dalam rangka untuk melakukan talabul ilm, mencari ilmu agama, lan yakuna ruhala, maka enggak pantas, ya, enggak pantas untuk orang-orang itu mendatanginya dalam rangka mengambil ilmu darinya. Jangan dipahami, ya, jangan dipahami secara mutlak ucapan-ucapan ulama seperti ini. Kalau begitu, janganlah belajar. Ustadznya nggak pernah kemana-mana nih. Ya, di Jakarta aja terus belajarnya. Ya, nggak dipahami demikian. Ya, selama yang diajarkan tersebut adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah, pengajarnya, ustadznya tersebut, akidahnya selamat dari penyimpangan, maka ambil. Ya, cuman kata-kata seperti ini, jemaah sekalian, itu adalah dorongan-dorongan dan motivasi dari para ulama untuk kita itu melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu. Karena rihlah itu merupakan salah satu sebab terbesar untuk memperoleh ilmu agama. Banyak sekali manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan rihlah, perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Ya, kemudian kata beliau, "Faman lam yarhal fi talabil ilmi," maka barang siapa yang tidak melakukan rihlah, perjalanan menuntut ilmu agama, "lil bahthi anis syuyukh," untuk mencari guru, syekh, "wasiyahati fil akhdhi anhum," fayab'udu ta'ahuluhu liyurhala ilaih. Maka barang siapa yang tidak melakukan rihlah, melakukan perjalanan di dalam menuntut ilmu agama untuk mencari para guru-guru, ya, belajar dari mereka, mengambil ilmu dari mereka, maka tidak pantas, ya, untuk orang-orang itu mendatanginya, mengambil ilmu darinya. Sampai segitunya ucapan para ulama untuk memberikan dorongan kepada kita, jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Mari, beberapa kisah yang akan kita ceritakan untuk menunjukkan ahamiyah rihlah, pentingnya rihlah menuntut ilmu agama ini. Ya, dan ini merupakan kebiasaannya para ulama terdahulu. Dan yang paling jelas dan gamblang dari kisah tersebut adalah kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir. Wah, itu kisah yang paling nyata tuh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainama Musa fi mala'in min Bani Israil, idh ja'ahu rajulun." Ketika Musa alaihi salam berada di sekumpulan orang-orang dari kalangan Bani Israil, tiba-tiba ada seorang lelaki mendatanginya. Faqala, kemudian lelaki ini berkata kepada Musa alaihi salam, "Ata'lamu ahadan a'lamu minka?" Tahukah kamu ada orang yang lebih berilmu dari kamu? Kaget Nabi Musa alaihissalam. Ya, katalah lagi ini, "Ata'lamu ahadan a'lamu minka?" Tahukah kamu ada orang yang lebih cerdas, lebih pandai dari kamu? Tahu kamu? Kata Musa alaihissalam, "Lah, saya enggak tahu ada orang yang lebih pandai dari saya." Fa'auhallahu azza wa jalla ila Musa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mewahyukan kepada Musa alaihissalam, "Bala ada, wahai Musa, ada orang yang lebih berilmu dari kamu, ada orang yang lebih pandai dari kamu, abduna Khidr, hamba kami yang bernama Khidr." Kalau bahasa Indonesianya Khidir, itu orang Arab. Kalau kamu kita sebutkan Khidir, bingung mereka, Khidir siapa ini Khidir? Itu bahasa Indonesia aja, ya, karena udah masyhur Khidir, gak ada tuh, bingung mereka. Ya, subhanallah. Fasa'ala sabila ila luqi, maka Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, gimana caranya aku bertemu dengan Khidir tersebut, subhanallah. Ya, apa yang bisa kita petik dari kisah Musa alaihissalam ini jamaah sekalian. Yang pertama kata para ulama, anna Musa alaihissalam ma'a ulwi qadrihi fi risalah wal ilm harisu ala iltiqa bil Khidr alaihissalam. Nabi Musa ya bersamaan dengan tingginya kemuliaan yang dia miliki dari sisi risalah, beliau seorang nabi, dari sisi ilmu, akan tetapi bersamaan dengan itu masih tetap bersemangat untuk melakukan rihlah, perjalanan ingin mencari Khidir alaihissalam. Ya jawab azalnya, itu pelajaran yang membukakan pikirannya kita. Memang ada rihlah ini, ada memang. Kemudian juga permisalan yang paling indah dari kalangan umat Islam, apa yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bayangkan mereka dari kota Madinah sampai-sampai melakukan perjalanan ke negeri Mesir, Syam, hanya dalam rangka untuk mencari satu hadis. Subhanallah. Enggak ada bus, enggak ada kereta api, enggak ada pesawat pada saat itu. Pernah lihat gurun pasir itu jemaah sekalian? Ya, itu memang undang ahli-ahli itu. Padang pasir. Terkadang gunung di sini nih, gunung pasir. Ya. Berapa jam kemudian udah pindah lagi gunungnya itu. Kalau ada angin yang kuat, yang kencang. Jadi enggak sembarangan tuh. Ya, enggak ada rambu lalu lintas, enggak ada penunjuk arah tuh. Sawangan, Depok yang enggak ada. Itu saya saksikan sendiri itu. Subhanallah. Jago betul nih orang nih. Waktu melakukan perjalanan luar biasa padang pasir. Subhanallah. Dihafal sama dia perjalanannya. Luar biasa. Kaget kita. Ya, enggak ada penunjuk arah. Luar biasa mereka. Ya, ini jamaah sekalian. Pelajaran yang hendaknya memberikan motivasi kepada kita semuanya. Saya kan sudah tua, gak bisa lagi melakukan rihlah. Ya minimal dengarkan faedah ilmu ini. Nanti kalau anak cucu kita mau pergi rihlah, udah ada pegangan kita. Atau ada orang yang mau melakukan rihlah, menuntut ilmu agama keluar ke daerah lain, Bandung, Yogyakarta, Solo, atau ke luar negeri, Yaman, Mesir, Medina. Minimal ada nasihat-nasihat yang bisa kita titipkan kepada mereka. Itu pentingnya, ya. Jadi jemaah sekalian, banyak sekali ya keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk mencari ilmu agama. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya nomor 2648. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada dalam amalan jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Subhanallah. Jadi banyak sekali keutamaan, demikian pula manfaat, manfaat dari rihlah itu banyak sekali, banyak sekali. Jadi nasihat para penuntut ilmu agama, kalau sudah cukup ya kita mengambil ilmu dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita di dalam negeri, sudah cukup perbekalannya kita, maka jangan mencukupkan diri dengan ilmu tersebut. Keluar rihlah, ya, lakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di depan para ulama, para masyayikh, mumpung masih ada kesempatan sebelum mereka diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan untuk kita bermulazamah, duduk belajar di hadapannya mereka. Ya, jangan-jangan nanti semuanya, ya Ustaz, itu kan dulu mereka itu melakukan rihlah karena memang mencari hadis. ada sekarang. Buka maktabah Syamilah ada, ya. Tanya soal Google ada, ya. Ya. Buku-buku alhamdulillah ada. Ya. Banyak juga jamiah-jamiah universitas Islam banyak di tempatnya kita. Ya, ngapain lagi ke luar negeri? Ngapain lagi? Udah cukuplah di sini. Itu bagian dari subhat. Ya. Itu bagian dari subhat. Ya, jangan. Tetap itu merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Ya, bahkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, di antara manfaat melakukan rihlah keluar dari daerahnya kita untuk menuntut ilmu yang disebutkan oleh para ulama, al-ghurbah, keterasingan. Inilah modal yang terbesar ketika seseorang itu jauh dari keluarganya, jauh dari bai'ahnya, tempat tinggal dia. Itu merupakan modal terbesar ketika dia merasa asing untuk konsentrasi belajar penuh menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul enggak? Ya. Ya. Subhanallah. Ini luar biasa. Tidak akan didapatkan keutamaan yang satu ini, perkara yang satu ini, kecuali mereka-mereka yang sudah pergi meninggalkan tempat tinggal dia untuk rihlah menuntut ilmu agama. Nabi saja di awal-awal risalah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam awal kitab fi bada'il wahyi, permulaan wahyu, apa yang beliau lakukan? At-tahannus. Beliau menyendiri di Gua Hira. Betul enggak jemaah sekalian? Beliau tinggalkan keluarganya. Itu di awal-awal. Ya. Maka ini penting, ya. Al-ghurbah. Ya. Ini akan membantu dan sangat-sangat membantu bagi seorang penuntut ilmu untuk tafarruq, betul-betul konsentrasi menuntut ilmu agama. Ya, enggak ada teman dia. Coba kalau belajar dekat-dekat. Ya. Baru dikit ditelepon sama orang tuanya lagi. Diajak sama temannya lagi, ya enggak bisa konsentrasi. Beda kalau orang udah jauh. Enggak ada siapa-siapa, enggak ada sahabatnya, enggak ada temannya, enggak ada keluarganya, betul-betul konsentrasi memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba rasakan saja, betul-betul konsentrasi. Ya. Subhanallah. Bahkan dikisahkan dari para ulama, kisahnya mereka itu kadang mereka pergi pulang ke rumah, oh tetangganya udah wafat ini, bibinya udah wafat, sampai segitunya mereka. Subhanallah. Jadi betul-betul ini perkara yang sangat-sangat membantu seseorang untuk menghasilkan ilmu agama, ya, al-ghurbah. Kemudian manfaat yang kedua dari rihlah tersebut, perjalanan menuntut ilmu agama, mulaqatul ulama wal masyayikh wal istifadatu minhum. Dengan rihlahnya kita, kita akan bisa bertemu para ulama, para masyayikh, ya, dan bisa mengambil ilmu darinya. Subhanallah. Ya. Bukan cuma ilmu jemaah sekalian. Bukan cuma ilmu. Ada perkara yang terpenting juga yang bisa kita lihat langsung, ambil langsung dari mereka, para ulama, akhlak dan adab mereka. Luar biasa. Itu perkara yang mungkin kita enggak dapatkan langsung di hadapannya kita. Hanya kita dapatkan melalui teori, ya, ataukah yang lainnya. Tapi kalau kita duduk depan para ulama, betul-betul kita lihat bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu agama, mengajarkan manusia kebaikan, bagaimana akhlaknya mereka, luar biasa. Ya, lagi ngajar, ya. Ini sebagai contoh saja. Lagi ngajar, belajar. Kalau di Damat dulu itu banyak halaqah. Ya, dari satu masjid itu hampir sebesar lapangan sepak bola. Ya. Habis pelajaran umum udah buka pelajaran. Ya, halaqah-halaqah kecil tuh. Bebas mau pilih yang mana. Kalau udah penuh dalam masjid, mereka belajarnya di luar, di wadi, di lembah, di padang pasir yang kecil tuh. belajar di situ. Lagi belajar, ada masyarakat yang ban mobilnya itu nggak bisa gerak lagi karena pasir. Akhirnya apa? Ya, syekhnya itu nggak bilang tolong kalian bantu itu, enggak. Syekhnya langsung simpan kitab nih, simpan kitab langsung jalan bantu masyarakat itu, dorong mobilnya. Lah kita sebagai murid betul-betul menjadikan pelajaran. La ilaha illallah, subhanallah. Indahnya akhlak mereka. Ya, langsung ditinggalkan tuh kitabnya. Ya, enggak suruh kami ya, kalian ente-ente semuanya bantu tuh. Ya, enggak, langsung simpan kitabnya. Turun tangan langsung bantu masyarakat. Subhanallah. Ya. Pernah juga kejadian depan mata Syekh guru kami Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah lagi belajar tuh akidah safaridinya, lagi belajar di maktabah, di perpustakaan. Tiba-tiba, ya tahulah orang Yaman kalau nggak kenal agama juga baduihnya minta ampun. Tiba-tiba masuk aja teriak, tolong ya Syekh, tolong. Didudukkan sama Syekh dua orang tersebut, ada apa? Kenapa kalian bertengkar? Kenapa kamu mau pukul teman kamu? Katanya dia ada utang Syekh, dia nggak bayar utangnya sama saya. Syekh udah lama tagih-tagih, dia banyak alasan dia. Kata Syekh, berapa utang dia? Katanya sekian. Langsung dikeluarin duit dari Syekh tersebut. Hafizahullah. Langsung dibayarkan. Udah. Damai kalian. Kalian bersaudara, diberikan nasihat. Subhanallah. Itu bagian dari perkara-perkara yang diantaranya bisa kita lihat. Bagaimana akhlaknya para ulama. Juga bagaimana semangatnya mereka di dalam mengajarkan manusia kebaikan, ya, bagaimana mereka betul-betul menjaga waktu mereka, betul-betul, ya, terlebih khusus para masyayikh di Yaman, itu bukan cuman ya, mereka dakwah, itu betul-betul nyawa taruhannya, luar biasa, dari kalangan Houthi, Rafidah, Syiah, betul-betul, ya. Mengganggu terus, tapi mereka dengan sabarnya terus berjuang. Ya, sahabat kita udahlah nyerah aja lah. Enggak, mereka betul-betul perjuangan mereka dalam berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit pun itu sering kami dengarkan dari para masyayikh guru-guru di Yaman. Katanya saya sakit, tapi ketika melihat kalian, ketika kita belajar murojaah, hilang penyakit saya itu. Saking semangatnya mereka. Semoga Allah menjaga mereka semua ya. Subhanallah. Ya. Jadi itu ya di antara perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Kata beliau, li'annaha ula'il ulama alladzi madawa pun fita alumihim wa ta'limihim wa talaqi anhum ladaihim minat tahrirat wa dhabt wa nukat al-ilmiyah wa tajarib. Ini penting ya, saya katakan at-tajarib, jangan bacanya at-tajarub ataukah at-tajribah. Itu di berikan faedah oleh Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ini termasuk kesalahan sebagian orang, bahkan para penuntut ilmu, mereka membaca at-tajarub dengan didhamma ro-nya. Yang benar itu at-tajarib ya, jadi at-tajarub, at-tajribah itu kata beliau bukan bahasa Arab ya. Ya, bahasa yang benarnya, yang fasihnya itu at-tajarib ya, beliau sebutkan itu, nanti dilihat dalam syarah ya, penjelasan beliau terhadap kitab Hilyah ini ada beliau terangkan di situ ya, ada beliau terangkan, dan beliau ya membawakan dalil perkataan seorang penyair Arab ya, katanya qad tajarrabuhu famazadat tajaribuhum, tuh tajaribuhum abaqudamata illal majada wal fana'a. Syahidnya intinya apa? Famazadat tajaribuhum. Ya. Maka kata beliau, at-tajaribu maksuratur ro, at-tajarib dengan dikasrahnya ro, wat-tajarub wat-tajrubati bidommi laisat lughatan arabiyah. Kalau ya ro-nya itu didoma ya, ataukah dibaca tajrubah, itu katanya bukan bahasa Arab ya. Ma'annaha hiya syai'atu indan nas al'an hatta inda talabatil ilmi yaqulun tajarub, dalam keadaan at-tajarub at-tajribah ini katanya itu ucapan-ucapan lafaz-lafaz yang banyak tersebar di kalangan manusia, bahkan dipakai dan disebutkan oleh para penuntut ilmu. Mereka mengatakan tajarub, yang benarnya apa? At-tajarib, pakai kasroh di huruf ro-nya. Gak apa-apa, kita ingatkan itu sebagai tambahan faedah lugawi. Nah, kata beliau, karena mereka para ulama tersebut telah berlalu waktu mereka di dalam belajar, di dalam mengajar ya, mereka itu memiliki apa? Tahrirat. Mereka memiliki tulisan-tulisan, mereka memiliki ketelitian, mereka memiliki poin-poin ilmiah, pengalaman-pengalaman. Ma ya'izzul wukuf alaihi aw ala nadhairihi fi butunil asfar. Asfar itu jamak dari sifar ay al-kutub ya, katanya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, ma ya'izzul wukuf alaihi aw ala nadhairihi fi butunil asfar ya. Dan kesemuanya itu apa yang serupa dengannya itu tidak didapatkan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Dengan duduknya kita di hadapan Syekh, demi Allah, itu memang pengalaman yang dirasakan oleh para penuntut ilmu. Dengan duduknya kita di depan para ulama, betul-betul ya, banyak sekali manfaat yang bisa kita petik. Bagaimana tawaduknya mereka, itu Syekh Ali Rozi lihat sendiri, belajar sama muridnya. Kaget kami ya, ketika beliau belajar mustalah hadis, ngajar mustalah hadis, banyak sekali yang ikut. Giliran kami belajar balaghah, ada di sampingnya kami juga, loh, kok bisa ada syekh, ya, ada beberapa masyayikh ikut juga belajar sama muridnya. Ya memang karena muridnya jago dalam bilang balaghah, memang Allah bukakan itu muridnya dalam permasalahan balaghah itu ya. Pengarang kitab nahwu itu siapa? Abu Anas, lupa nama kitabnya. Itu belajar bersama kami juga di depannya Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah, belajar akidah At-Tahawiyah, belajar juga. Subhanallah, lihat, subhanallah, lihat akhlaknya mereka, tawaduknya mereka ya, lihat semangatnya mereka, subhanallah. Kemudian kata beliau, wahdhar al-khu'ud an hadza ala maslak al-mutasawwifah al-battalin. Hati-hati, hati-hati ya, hati-hati dan waspada ya terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sufi alladzina yufaddiluna ilmul khiraq ala ilmil waraq ya. Orang-orang sufi itu lebih mendahulukan, lebih mengutamakan ilmu khiraq. Ilmu khiraq itu ilmu yang tidak biasa. Mereka itu mengatakan, ya saya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmunya itu haddatsana qalbi an rabbi. Sanadnya tinggi, telah menyampaikan hatiku dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngawur. Ya. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, bukan dengan mimpi, bukan dengan banyak tidur, bukan dengan menghayal, mengarang. Ya. Maka semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya. Ya, bahwa ilmu itu harus didasari dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar dongeng cerita, semua juga orang bisa. Ya. Tapi ini agama kita, harta kita yang termulia kita jaga. Harus bebaskan dari khurafat, cerita-cerita, dongeng dan lain-lain sebagainya. Mereka itu lebih mendahulukan ilmu khiraq dibandingkan ilmu waraq. Waraq itu kertas. Belajar dari kitab-kitabnya para ulama, ya, bacanya al-waraq. Kalau al-warik itu artinya al-fiddah, perak. Ya. Jadi itu penting. Ya. Jangan waqad qila li ba'dihim ala tarhalu hatta tasma' min Abdul Razzaq, dikatakan kepada sebagian orang-orang sufi, kok kamu enggak belajar melakukan rihlah perjalanan untuk mendengarkan ilmu di depan Al-Imam Abdul Razzaq? Faqala may yasna'u bis-sama' min Abdul Razzaq man yasma'u min al-Khallaq. Apa sih ya gunanya mendengarkan dari Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq, apa gunanya kalau kita itu bisa langsung mendengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tuh. Ya, la ilaha illallah. Ya. Mereka ya itulah ngarang-ngarang ngaco. Ngibulin orang, ya, membodohin kaum muslimin, mendangkalkan akidah mereka. Waqala akhar, ya, berkata lagi sebagian dari mereka, idza khatabuni bi ilmil waraq bazartu alaihim bi ilmil khiraq. Kalau mereka mengajak saya berbicara dengan ilmu waraq, dengan kertas-kertas, dengan ilmu dari kitab-kitab, bazartu alaihim bi ilmil khiraq, maka aku akan ya, hadapi mereka, kalahkan mereka dengan ilmu khiraq, ilmu-ilmu yang didapatkan dengan apa? Cara mimpi, pakai perasaan. Ini langsung dari Allah. Ya, ini langsung dari Allah. Ya. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Fahdhar haula, maka berhati-hati dari mereka itu. Ya. Fa innahum la lil islami nasaru, karena mereka itu sama sekali enggak bantu Islam. Wala lil kufar kasaru, tidak pula mematahkan dan melawan orang-orang kafir. Bal fihim mangkana ba'san wa bala'an 'alal Islam, bahkan mereka ini, keberadaan mereka ini betul-betul musibah bagi Islam. Jadi ditumbuhkan jemaah sekalian, ya, ditumbuhkan semangat kita untuk melakukan rihlah di hadapan para ulama, ya, para masyayikh, ya, melakukan rihlah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, pergi keluar dari daerahnya kita. Ketika sudah belajar bersama guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ingin kembangkan lagi ilmunya kita, keluar. Jangan seperti kata dalam tempurung istilahnya, merasa cukup, udah, wah sekali, nganggap diri sebagai Ibnul Qayyim, Syekhul Islam. Jangan, masih banyak lagi belajar kita depan guru yang lainnya. Ya, udah cukup kita belajar di Indonesia, rihlah kita ke luar negeri. Ya, tentunya di sana ada adab-adabnya juga yang disebutkan oleh para ulama. Jadi pergi rihlah, melakukan perjalanan itu ada adab-adab yang disebutkan oleh para ulama. Di antara adab yang terpenting kata mereka, al-ikhlasulillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pergi rihlah supaya dikatakan apa? Alumni Yaman, alumni Medina, alumni Mesir. Jangan, jemaah sekalian, buang jauh-jauh ke semuanya itu. Rendah kalau niatannya untuk itu, rendah sekali. Kita ingin mulia, kita ingin mencapai perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah, jangan dikotori dengan niatan-niatan yang jelek. Ya. Apa biar berapa lama, ya, sebulan, dua bulan, setahun, kan yang penting udah alumni, ya, padahal enggak selesaikan kitab-kitab di sana, ya, na'udzubillah. Kemudian yang kedua ini adab, ya, al-istikharatu minallah, sebelum berangkat rihlah istikharah dulu dong, ya, istikharah, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-istisyarah, musyawarah, ini juga yang terpenting. Jangan asal-asalan pergi berangkat, ya, cari orang yang pernah pergi belajar di tempat itu, cari, memondok ke Solo, memondok ke Bandung, tanya dong, tanya yang orang-orang yang pernah belajar di sana, tanya ustaz-ustaznya kita, ustaz gimana tuh di sana, ingin ke Yaman, ingin ke Madinah, ingin ke Mesir, tanya, tanya musyawarah, tanya ustaz gimana tuh di sana tuh di Yaman, jangan asal-asalan aja pergi tanpa musyawarah. Akhirnya baru berapa, ya Allah, kok gak seperti yang saya bayangkan ya. Ada juga yang semangat, enggak, saya ingin tafarruq, menuntut ilmu agama, padahal ada usahanya di Indonesia. Coba kalau ada musyawarah dulu dengan orang-orang yang berkeluarga, yang pernah rasakan di sana itu, bahwa belajar itu butuh modal, butuh harta, ya, jangan, ya, jangan usahakan. Kalau ada usaha di Indonesia itu lebih bagus, biar kita bisa tafarruq belajar, gak pikirkan yang lainnya, enggak, pokoknya saya mau belajar, semuanya habis ditinggalkan. Akhirnya sampai dia ada baru setahun, waduh udah habis duit perbekalan dia, padahal dia pikir itu bisa bertahan 5 tahun. Ternyata biaya hidup bisa ada tinggi, kan enak kalau musyawarah dulu, ya. Tanya gimana tuh kalau tiba di sana saya, ya, tiba di sana pelajaran apa yang saya dahulukan, kan enak, biar ada wawasan dia, pengetahuan dia, ya. Mana ustaz, aduh saya itu udah ngebut nikah, ya, gimana nih, tapi saya juga pengen ke Yaman, nikah dulu. Kalau ada yang nasihat ustaz suruh ke Yaman dalam kalau udah ngebut nikah, itu salah total, salah total itu, ya, keliru. Kalau pengin nikah, nikah dulu. Ya. Di sana itu luar biasa. Yang ganggu kita bukan kopral-kopralnya iblis, tapi jenderalnya. Ya, ada teman enggak pernah lihat perempuan, tapi luar biasa diganggu terus. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Makanya para masyayikh di Yaman itu saya tanya sendiri mereka. Kalau masih memungkinkan belajar membawa keluarga, bawa istrinya kita. Ya, kalau memang sudah tidak memungkinkan, kemampuan terbatas, ya berangkat, bismillah. Kalau sudah ngebut nikah, puasa Senin Kamis gak mempan lagi, ya, puasa Daud gak mempan, nikah, nikah itu ibadah, jangan salah persepsi, setelah nikah putus dari menuntut ilmu, enggak, bahkan demi Allah, kalau kita jujur menikah, insya Allah dengan itu Allah bukakan pintu-pintu ilmu. Oh, kita bukan maksiat kok, itu ibadah, ya. Salafatun haqqun 'alallahi awluhum annakihu alladhi yuridul afaf. Tiga kelompok golongan yang akan mendapatkan bantuan Allah adalah mereka yang menikah dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya, jangan asal-asalan tiba di sana baru sebulan, waduh enggak bisa. Pernah ngomong dengar sendiri, dosa rasanya ini kepala ingin saya benturkan ke tembok aja ini. Ada yang baru nikah sebulan sudah disuruh berangkat ke sana, istrinya ditinggal, ya gimana tuh. Ya, masih bulan madu dan disuruh berangkat ke sana, ya Allah. Jadi saya bilang itu penting musyawarah, musyawarah, ya kan enak kalau memungkinkan bawa istri bawa. Jangan asal-asalan ke sana. Nanti masa iya, sak betul ketantu. Memang enggak perlu. Perlu ini saya harus balik lagi. Kan butuh biaya itu. Coba kalau dari awal berangkat bersama istri lebih enak. Ya, bisa hemat biaya. Ya, jadi ini perkara-perkara yang harus diperhatikan. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ya, ma khaba man istakhara wa la nadama man istasyara. Tidak akan rugi orang yang istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan sesuatu, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah sebelum melakukan sesuatu. Kumpulkan dua perkara ini, istikharah dengan istisyarah. Dialog musyawarah dengan orang-orang yang memiliki keutamaan, pengalaman, dan jangan lupa untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian. Masih banyak lagi dari adab-adab